حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله عليه وسلم. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله عليه وسلم. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد حسبي ربي ما في قلبي غير الله نور محمد لا لبي خضوع حسبي ربي ما في قلبي غير الله نور محمد لا حسبي ربي ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله عليه وسلم. Minta Al-Fatihah sekali untuk istri saya yang sedang sakit. Mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Alhamdulillah. Ngajine wis rampung. Saiki nyanyi karo Mas Didi Kempot. Mas Didi Kempot mriki. Wis rampung. Saya ingin ngadek arepmu. Kami mohon di dalam panggung harus kita stay. Kami mohon untuk teman-teman dari Pol PP untuk mensterilkan di dalam panggung. Iya. Tentunya yang tidak ada atau yang tidak bersangkutan diharapkan untuk turun. Iya, ya. betul. Betul juga. Tepuk tangan untuk Mas Didi Kempot. Wow! Luar biasa. Oke, Mas Subur. Iya. Coba, sebelum saya meninggalkan tempat, nah, saya mau ngobrol sama Mas Didi. Ke pondok terakhir itu kapan, Mas? Gus. Siap. Terima kasih. Kulo kali Gus Nipah nih, Bud. Dulur lawas. Sering nyanyi di pondok? Sering nyanyi di pondoknya beliau. Sesuk diagendakan meneh loh Mas. Ketemu meneh. Baru. Tetap ngaji di pondok. Tetap ngaji. Kayak si Iris yang gigus minta kayak Mas. Ada syair saya untuk Gus Nipta. Ini itu. Jambu alas neng tengah sawah, wae limo sing mateng loro. Melu ngaji neng gon Gus Nifta, sing wis rondon dangin tuk judul. Ngono. Miki Mas Didi ditani sudah, ya, sudah. Alun. Mas Didi sehat nggih? Alhamdulillah. Luar biasa. Pendungo panjenengan, Gus. Napa nih? Pendungo panjenengan. Bangke, saya dulu pas di Kodam itu dulu yeah. Saya masuk ke sana. Begitu saya datang orang kiranya saya Didi Kempot. Podo gondrongi. Kita doakan Mas Didi Kempot mudah-mudahan sehat terus. Amin. Mudah-mudahan Mas Didi Kempot panjang umur. Amin. Wong santunya mati Didi Kempot urip dhewe. Amin. Terus kancane sopo? Luar biasa. Jadi saya mau pamit, mau ke tempat yeah. lain, kita foto dulu Mas. Semuanya tangannya diangkat, saya mau foto sama Didi Kempot. Lagu pertama Mas, aku tak ngerumahkan lagu musik itu, aku buat dulu Mas. Masih ditoto musiknya. Ya, non sewu. Mas, panitia, mohon izin. Tambah lemu saya ini Mas. Bocah-bocahmu gitu. Tambah lemu Gus, tanggapan terus kok. Tanggapan terus? Iya. Coba, luar biasa. Sing iso gawe ngene iki Gus minta ketemu karo Didi Kempot mung Pak Ipong lho, Mas. Eh, miki modar iki lho. Yeh. Kangge Pak Bupati matur sembah nuwun. Matur nuwun. Luar biasa. Pokoknya ngaji bareng ngambiar bareng. Nyanyi bareng ngambiar bareng. Bangun Ponorogo bareng Bupati Ipong. Ya. Karena mutu dari Ponorogo Gus, ya. Itu adalah kabupaten religi dan berbudaya. Gitu ya? Iya, betul, betul. Luar biasa. Ini Gus, yeah. Pemecah rekor acaranya awake dhewe penonton sampeyan akeh. Sakmene bane. Ponorogo luar biasa. Ya. Soalnya kita di sisi mas sahabat ngaji karo sahabat ambiar dari sisi melumpuk. Sesuk insya Allah sobat ambiar karo sobat ngaji masuk surga bareng-bareng. Amin. MC ini tak dungake mlebu surga di CDW. Ayo mangkat bersolat subuh. Eh? Kula bersubuhan modar. Nuwun sewu Gus, kula mboten saged mati. Nggih, lha napa? Lho, KTP kula seumur hidup kok. Matamu. Dek. Sip. Ayo lah, aku tak ngerungake lagu ini Mas. Di enteng Mas. Apa wes? Wis sing jomblo ndeloke tukang kendang matane. Nggih. Dan juga tidak lupa Gus Miftah besok malam tanggal 11 apa? Pengajian akbar di Patian Wetan. Endi kuwi? Patian Wetan itu sarpon Gus. Oh. Nah. Pokoknya malah ngerti lho. Wah, lo ya ditanggap. Kok ya payu toh? Payu. Rupa kaya ngene ya payu. Alhamdulillah. Jek, nah. Audio. Bagi Bapak Bupati yang sangat luar biasa. Lagu apa Mas pertama Mas? Si, ini dulu-dulu Ponorogo lagu ini apa raja, Bo? Terus nanti, Gus. Teh apa salah? Apa Mas? Gue nganti Bus.